بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفذنا عزكم الله. Dahulu Sauban pernah berkata, Sauban ini sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, "Ma min rajulaini." Tidaklah ada dua orang lelaki, yatasaramani, saling memboikot al-musaramah, itu satu sama lain saling menghajar, saling memboikot, tidak mau berbicara. Fauqa thalathati ayyamin, melebihi tiga hari. Lebih dari tiga hari. Fayahliku ahaduhuma. Kemudian salah satunya meninggal. Famata. Lalu kedua-duanya mati. Wahuma ala zalik. Dalam keadaan dua orang ini masih demikian keadaannya. Minal musaramah. Dalam keadaan masing-masingnya saling memboikot satu sama yang lain. Tidak mau berbicara satu sama yang lain. Illa halaka jami'an. Melainkan kedua orang ini semuanya sama-sama binasa. Sama-sama binasa. Jadi kalau ada dua orang, kata beliau. Dua orang ini satu sama lain saling memboikot. Tidak mau berbicara. Tidak mau ketemu. Kalau ketemu, satu melengos ke arah kanan, yang lain melengos ke arah kiri. Betul-betul hajar di boikot. Ada yang mati. Atau dua-duanya mati. Maka kedua-duanya binasa. Binasa ya. Termasuk orang-orang yang binasa. Wama min jarin. Dan tidak ada seorang tetangga pun. Yawlimu jarahu. Dia menzalimi tetangga yang lain. Wa yaqharuhu. Dan dia memaksa, menekan tetangga yang lainnya. Hatta yahmilahu dzalik. Sampai tindakan itu membawa atau membuat tetangga tersebut ala ayyakhruja min manzilihi. Dia keluar dari manzilnya, dari rumahnya. Illa halaka. Melainkan orang tersebut pasti akan binasa. Ini si A dan si B. Si A ini biasa mewalimi si B tetangganya. Diwalimi, disakiti, diganggu, ditekan. Nah, ditekan, dipaksa, di ini, di itu. Sampai si B ini tidak tahan, tidak betah begitu. Kemudian dia sampai ngungsi. Sampai pergi dari rumahnya, pindah rumah. Karena tidak betah dengan gangguan orang tadi. Melainkan orang tadi, si A itu akan binasa. Akan binasa. Ucapan ini sanadnya hasan. Isnaduhu hasan. Semuanya hasan, ikhwan. Semuanya rawi yang terpercaya kecuali Isam bin Khalid. La ba'sa bihi. Tidak mengapa hadisnya, dihasankan hadisnya. Nah, sehingga ucapan Tauban itu bisa dipakai dan betul sampai kepada Tauban. Di sini khonamtin azakumullah, sahabat Tauban menyebutkan dua perkara. Perkara yang pertama, beliau menjelaskan tentang permasalahan hajar menghajar. Boikot memboikot. Menyebutkan permasalahan al-musharamah. Tidak mau berbicara satu sama yang lain. Beliau mengatakan dalam ucapannya ini, kedua orang tersebut, satu sama lain saling memboikot, satu sama lain tidak mau berbicara, satu sama lain tidak mau ketemu, tidak mau salam. Kalau sampai melebihi tiga hari, maka kedua-duanya akan binasa. Ini khonamtina azakumullah seperti hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan dalam sabdanya, la yahillu li muslimin ayyahjura akahu fawqa salatin. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Rasul, tidak halal. Ini haram. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya dia sama muslim lebih dari tiga hari. Kedua-duanya ketemu, yang satu berpaling ke arah sini, yang lain berpaling ke arah situ, maka yang terbaik ialah yang memulai mengucapkan salam. Nah, ini hadisnya yang menguatkan ucapan Tauban radhiyallahu taala anhu. Hadis tadi juga dengan ucapan sahabat Tauban ini menunjukkan hurmatul hujran bainal muslimin. Menunjukkan haramnya tindakan boikot memboikot di kalangan kaum muslimin. Tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh seorang muslim diam-diaman, tahu diam-diaman ya, saling berdiam diri, ini enggak mau ngomong sama si fulan lebih dari 3 hari. Itu hukumnya haram. Dikatakan la yahil, tidak halal, maksudnya apa? Haram. Dan itu bentuk pemboikotannya diwujudkan dengan al-i'rab, berpaling dari orang tadi. Ketemu langsung dia merengos. Ketemu muka langsung buang dia mukanya. Wagal. Allahul musta'an. Hukumnya haram ya, Pak. Dan solusinya karena tina azakumullah untuk mencairkan kondisi yang sedang panas seperti itu. Disebutkan sama Rasul dengan cara mengucapkan salam. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari dua orang tadi yang memulai mengucapkan salam. Ketika dia mengatakan assalamu alaikum kepada dia, maka dosanya untuk orang ini telah gugur. Kalau orang tadi yang diberi salam masih juga ngeyel, masih memboikot, masih panas dan semisalnya, yang dosa dia sendiri. Begitu ya. Ada. Dan biasanya kalau sudah mengucapkan salam assalamualaikum, yang satu sudah mencair, ibaratnya es yang beku sudah mulai mencair. Tinggal yang kedua tadi. Nah, kalau sama-sama cair, maka selesai permasalahan. Sedangkan dalam ucapan sauban di sini, ada semacam doa kehancuran. Seseorang yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, itu didoakan dengan kehancuran sama beliau. Halaka jami'an, dua-duanya binasa. Itu kalau melebihi 3 hari. Saya mau tanya, Nakiatur Rahman. Nah, kalau memboikotnya itu kurang dari 3 hari, gak apa-apa. Begitu ya. Jadi kalau masih 2 hari pasti ada dispensasi gitu ya. Ada kesempatannya. Kesempatan ya. 3 hari, 3 malam. Nah, ngapain ngomong sama orang ini gitu ya. Gitu ya. Baik-baik. Penyebutan fauqa salasin lebih dari 3 hari menunjukkan bahwasanya hal itu hanya diperbolehkan kurang dari 3 hari. Baru sehari, labat. Belum kena dosa haramnya. Hari kedua, labat. Hari ketiga selesai, masih juga berbuat demikian, maka haram. Dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Riwayat ini, khairatina azakumullah, perlu anda pahami. Disebutkan oleh para ulama, babnya itu dalam bab hududun nafsiyah. Hududun nafsiyah. Babnya itu ialah pada bab masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Antar si A dan si B tadi. Masalah pribadi, masalah keduniaan. Adapun kalau permasalahannya itu masalah din, karena masalah agama, karena masalah prinsip yang tidak mungkin ditolerir, tidak mungkin kita basa-basi, maka yang namanya al-hajr, boikot memboikot itu waktunya, secara waktunya itu boleh melebihi 3 hari sampai orang yang diboikot tersebut bertaubat. Gitu ya. Dalilnya apa? Dalilnya kisah Ka'ab bin Malik. Kisahnya Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya yang lain, 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk. Disebutkan dalam kisah itu ya ikhwan, bahwasanya Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya tadi itu ditangguhkan urusannya sampai menunggu wahyu datang berkenaan tentang 3 orang. Ketika wahyu lama enggak turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk tidak berbicara dengan 3 orang ini. Tidak berbicara dengan 3 orang ini. Tidak boleh berbicara. Dan juga tidak boleh mengucapkan dan membalas salamnya 3 orang ini. Betul-betul diboikot ya. Pemboikotan. Tidak ada berbicara. Sehingga disebutkan ketika itu khamtina azakumullah, kalau Ka'ab bin Malik ini keluar dari rumahnya, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang ngajak bicara, ketika dia salam tidak ada yang menjawab, dan tidak ada seorang pun yang memberi dia salam. Itu betul-betul pemboikotan yang sangat menyakitkan hati. Bayangkan, Anda tinggal di sebuah perkampungan, sebuah pedesaan, atau sebuah tempat wilayah. Di situ adalah orang-orang yang engkau cintai semua. Saudara seiman dan setakwa. Semuanya kamu cintai. Bahkan di situ ada Rasul. Alaihissalatu wassalam, Nabiullah. Yang biasanya kalau ketemu menyampaikan salam. Kalau kamu salam dijawab salamnya. Kalau ketemu berbincang-bincang dengan hangat. Kondisi yang betul-betul sangat akrab. Nampak sekali ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang sangat kuat di kalangan mereka. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Semuanya serba murung, serem. Merengut, tidak ada perbincangan, tidak ada salam, tidak ada jawaban salam. Seperti ini. Itu sempit ya, bagi seorang tadi. Rasanya kayaknya saya enggak bukan orang sini saya ini. Enggak kayak biasanya gitu. Ternyata ikhwanul fillah azakumullah wahyu semakin lama enggak turun. Kalau dua orang temannya Ka'ab bin Malik, enggak kemana-mana, di dalam rumah menangis sejadi-jadinya karena menyesali tindakan dia. Sementara Ka'ab bin Malik masih kuat, yang paling muda, dia masih kuat untuk menahan perasaan dia, masih keluar rumah menyaksikan orang-orang. Karena lama enggak turun wahyu, maka Rasul pun memerintahkan para istri-istri mereka, jangan mendekat kepada mereka. Jangan dekat-dekat. Kalau sebelumnya enggak boleh berbicara, ketika disebutkan dalam riwayat tersebut, ada Raja Syam, wilayah Ghassan, Malik Ghassan, mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik, ingin memberikan suaka politik kepada beliau. Silakan datang kepada kami ke Syam, kami berikan kepada Anda suaka politik. Itu bahasanya ya. Suaka politik gitu ya. Benar kan? Benar. Salat tepat. Hah? Datang ini utusannya Malik Ghassan ke Madinah. Dia gak ngerti yang namanya Ka'ab bin Malik itu siapa. Dia tanya sama orang-orang itu. Mana Ka'ab bin Malik? Tidak ada yang ngomong. Hanya menunjuk dengan isyarat. Semuanya tangannya begitu. Gak ngomong ya. Diberikan suratnya, supaya dibaca. Ternyata isinya ialah kami telah sampai berita kepada kami bahwasanya teman kamu, yani Nabi kita Muhammad SAW bersikap kasar kepada kamu. Silakan kamu datang kepada kami ke Syam, akan kami berikan kepada Anda suaka politik. Dia bilang ini tambah ruwet mana? Disobek-sobek suratnya ini tambah runyam urusannya. Buang sama dia. Lama enggak turun wahyu sampai diperintahkan para istrinya untuk tidak mendekat kepada mereka. Tidak boleh dekat-dekat. Istrinya. Akhirnya apa? Kalau mereka makan, mau makan, ditaruh piring, ditinggal. Tinggal. Apa nak kemudian tambah sempit ya, kawan, kata kalian. Di luar aja masyarakatnya seperti itu, tidak mau ngomong sama kamu, tidak mau salam sama kamu. Kamu salam kepada dia, enggak dijawab. Ka'ab bin Malik keluar ke masjid, mengucapkan salam kepada Rasul, enggak dijawab. Enggak dijawab ya? Plus, sudah seperti itu, istrinya sendiri, teman serumah, itu sendiri tidak boleh dekat-dekat sama dia. Enggak tambah sempit itu pastinya. Ternyata wahyu pun lama enggak turun-turun juga. Sampai akhirnya Rasul memerintahkan para istri mereka tadi untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Ayang dapat. Istri dua orang temannya Ka'ab bin Malik minta izin sama Rasul, ya Rasulullah, mereka berdua ini sudah tua. Kasihan enggak ada yang ngurus. Saya minta izin supaya mengurus mereka berdua ini. Diizinkan sama Rasul. Yang penting jangan dekat-dekat. Istrinya dan keluarganya Ka'ab bin Malik juga minta demikian, ngomong sama Ka'ab bin Malik, ngomong sama Rasul, minta dispensasi supaya kamu diurus sama istri kamu. Cuma kan tidak, saya tidak ngomong. Datang utusan yang menyebutkan masalah tadi, disuruh dipulangkan istrinya, Ka'ab bin Malik mengatakan, gimana maksudnya, apakah saya ceraikan istri saya atau bagaimana? Kata orang ini, pokoknya Rasul mengatakan disuruh dia pulang ke rumahnya, pulang ke orang tuanya. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan sama istrinya, pulang kamu ke orang tuamu. Seorang diri. Tambah sempit kondisinya. Sampai akhirnya ikhwanul fillah azakumullah, ketika waktu mencapai 50 hari, 50 malam, 1 bulan 20 hari, itu bukan waktu yang singkat itu. Waktu yang sangat lama untuk kondisi boikot memboikot. Turun wahyu anuddin azakumullah yang menyebutkan diterimanya taubatnya 3 orang ini dan mereka tidak termasuk kaum munafikin, termasuk kaum mukminin yang shadiqin yang jujur dalam beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Ila akhir hadis. Panjang riwayatnya ya. Dengan riwayat ini kata para ulama, seseorang yang baru dikhawatirkan terjangkiti penyakit nifak, penyakit kemunafikan, Kalau memang ada kemaslahatan, perhatikan. Kalau memang ada kemaslahatannya memboikot dia dalam rangka untuk menghukum dia supaya dia sadar, maka diperbolehkan diboikot walaupun lebih dari 3 hari. Faham ya? Di sini 50 hari, 50 malam. Nah, kalau seandainya wahyunya enggak turun-turun, ya itu mungkin terus demikian keadaannya. Sehingga disimpulkan oleh para ulama dengan adanya 2 riwayat tadi, bahwasanya yang namanya hajar menghajar, boikot memboikot, khanamtina azakumullah, itu dibagi 2. Yang pertama, boikot memboikot urusan dunia, urusan pribadi masing-masing. Maka ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka hukumnya dosa 2-2 dan haram 2-2. Yang kedua, kalau boikot memboikot urusannya agama, urusannya perkara akidah, perkara prinsip beragama, yang satu menyimpang dari prinsip-prinsip besar Islam, satunya menyimpang dalam perkara-perkara akidah yang besar, maka bisa orang itu diboikot dalam rangka untuk menghukum dia. Dan dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin, diperbolehkan untuk memboikotnya dia lebih dari 3 hari sampai dia bertaubat. Sampai dia bertaubat. Mereka tobat-tobat diboikot terus. Kalau misalkan 3 hari sudah tobat, maka selesai pemboikotannya. Kalau 1 hari sudah tobat, maka selesai pemboikotannya. Begitu ya. Hadahullah. Dan untuk perkara yang kedua ini ya, ikhwan. Urusan hajar menghajar, boikot memboikot. Dan ini untuk ashabul ma'asi, para pelaku-pelaku tindak kemaksiatan, dan juga berlaku untuk ashabul ahwa'i wal bid'ah, berlaku untuk orang-orang yang terjatuh dalam kebid'ahan, lumpur kebid'ahan, para mubtadi'ah, juga berlaku untuk ahlu syirik, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan, musyrikin. Untuk bab ini, khanatina azakumullah, harus diperhatikan al-maslahatu wal-maslahah. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Artinya, itu harus perhatikan. Untuk memboikot seseorang, tidak ngajak bicara dia, tidak duduk bermajlis sama dia, kalau dia salam tidak dijawab salamnya, tidak menyapa dia, dan semisalnya, itu harus dipertimbangkan maslahat dan madharatnya. Kalau kemaslahatannya lebih dominan, sedikit kemadharatannya, maka dilakukan yang namanya hajar itu. Tetapi kalau sebaliknya, justru yang timbul ialah kemadharatan yang lebih besar, sedikit kemaslahatannya, maka tidak diperlakukan yang namanya hajar. Jadi terus berkati, kasih nasihat, kasih wasiat, terus diperbaiki keadaan dia. Dan kaum muslimin diperingatkan hati-hati dari penyimpangan orang tersebut. Jadi paham ya? Harus ada pertimbangan 2 ini. Kemudian, boikot memboikot itu, kalaupun dilaksanakan, itu dikarenakan 2 tujuan. Memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama, untuk menghukum orang tadi. Zajran lahu, uqubatan lahu wa zajra. Sebagai iqab, sebagai hukuman untuk orang tersebut. Supaya dia sadar, dia salah. Dan yang kedua, untuk menyelamatkan kaum muslimin. Menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan orang tadi. Dari kebid'ahan-kebid'ahan orang tadi. Dari pengaruh jeleknya orang tadi. Ini 2 tujuan ya, kawan yang disebutkan sama para ulama. Yang disebutkan oleh para ulama. Dan untuk di zaman sekarang ini. Untuk di zaman sekarang ini, itu betul-betul harus ekstra ketat dalam urusan hajar. Yakni jangan bergampang-gampang untuk melakukan tindak atau praktek hajar menghajar, boikot memboikot. Kenapa ya, kawan? Dikarenakan ya, khanamtina azakumullah, kondisi kaum muslimin sekarang ini aktsaruhum awam. Kebanyakan mereka ini ya ikhwan, orang-orang awam, orang-orang yang jahil tidak banyak mengerti tentang perkara din, perkara agama. Di saat yang sama, yang namanya kebid'ahan muntasyirah. Kebid'ahan itu sangat menjamur di kalangan masyarakat. Baik bid'ah ucapan, bid'ah dalam perkara ibadah perbuatan, atau bid'ah dalam perkara ideologi, prinsip, manhaj, metode berpikir, atau semisalnya. Kalau mau dibandingkan, persentase saja. Diperhatikan, diperbandingkan antara orang-orang yang di atas al-haq, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, bila dibandingkan dengan orang-orang yang di atas kebid'ahan, di atas penyimpangan-penyimpangan, maka amat sangat kecil jumlah orang-orang yang di atas al-haq. Artinya, kalau kamu kemudian memboikot, menghajar seseorang yang terkena pengaruh bid'ah setelah dikasih nasihat dan dia menentang, itu sangat sedikit kemaslahatannya. Paham ya? Sangat sedikit kemaslahatannya. Ya kan antum tahu-tahu apa namanya enggak urus dia, memboikot dia. Kamu ngomongkan hati-hati ya ikhwan dari si fulan bin fulan hadza. Hadza rajulun gemblung. Misalkan begitu. Gemblung itu kan macam-macam maknanya. Entah apa terserah itu lah, sebutkan apa. Ini rojul ini begini. Dalam kondisi kamu, di tempatnya kamu, di wilayah kamu, kamunya sedikit. Kamunya belum didengarkan ucapan kamu oleh masyarakat. Ya, gak ada fungsinya. Kamu sampai bengok-bengok, sampai putus-putus suara kamu, teriak-teriak, hati-hati kamu dari si fulan ini. Gak ada manfaatnya. Justru malah kamu yang kemudian dibantai. Dalam tanda kutip. Pemantai. Kamu maunya supaya kaum muslimin berhati-hati dari dia, kebalik. Malah kemudian kaum muslimin yang apa namanya antipati kepada kamu, enggak simpati sama kamu, sikapnya udah lain sama kamu, enggak menerima ucapan kamu, enggak menerima dakwahnya kamu. Itu bukti menunjukkan bahwasanya kemaslahatannya sedikit lebih besar kemadharatannya. Dan itu harus dilihat masing-masing wilayah, masing-masing daerah, dan masing-masing kondisi. Paham ya? Masing-masing kondisi. Halahu. Terlebih lagi, ini juga yang dinasihatkan sama para ulama. Terlebih lagi, khanam tina azakumullah, kalau di wilayah itu, orang tersebut memiliki para pengikut yang sangat fanatik. Para pengikut yang sangat fanatik. Yang kalau sampai disinggung, disenggol saja tokohnya itu, langsung kiamat suro. Langsung kiamat kecil. Kalau yang kubro belum muncul. Kiamat suro. Langsung kiamat. Wah, langsung kemudian melakukan tindakan-tindakan pengumpulan massa, kemudian melakukan penyerangan-penyerangan, pengrusakan-pengrusakan, tindakan anarkis dan semisalnya. Ini lebih-lebih lagi tidak diperbolehkan untuk penyebutan nama tokoh tersebut di wilayah yang seperti itu, apalagi Anda menghajar dia, memboikot dia. Intinya malah yang bakal disembelih sama para pengikutnya. Sehingga ini harus perhatikan ya, Pak. Sehingga kondisi dulu ketika kaum muslimin dan ketika sunnah itu sangat dominan, berbeda dengan kondisi sekarang yang mana kaum muslimin itu ghuraba, orang yang asing, dan sunnah itu gharibah. Sunnah itu sangat asing. Dan orang-orang yang dari sunnah pun lebih asing lagi. Maka harus perhatikan kondisinya masing-masing. Dan harus diingat, karena fina azakumullah, yang namanya al-hajr, boikot, memboikot itu ialah obat terakhir untuk mengatasi orang tersebut. Sehingga lebih banyak diupayakan yang namanya dakwah ilallah, menyampaikan dakwah kepada dia dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, menasihati dia, mendekati dia secara person, per individu, sampaikan perkara yang hak demikian, qala Allah, qala Rasul, yang kamu kerjakan sekarang ini akibat perkara yang menyimpang, dalilnya ini, dalilnya itu, dengan cara yang baik, apakah kamu mampu untuk berdialog dengan dia dengan cara yang bagus. Kemudian dia dialog, dicongkel satu persatu syubhat, kerancuan berpikir di kepalanya dia masing-masing. Wah, ini upaya sekarang ini karena nasakumullah dengan kondisi yang seperti ini keadaannya. Adapun kalau kemudian Anda mengingkarinya, memperingatkan umat dari bahaya sebuah pemikiran, tamam? Labas, enggak ada masalah. Tapi untuk urusan penyebutan sifulan dan sifulan itu belum. Sehingga yang lebih ditekankan ya karena nasakumullah ialah mengingkari tindakan kemungkarannya, atau mengingkari ucapannya yang mungkar, atau mengingkari prinsipnya yang menyimpang, atau mengingkari i'tiqadnya yang rusak daripada perorangnya. Begitu ya, sehingga antum lebih banyak menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan nas-nas dalil Alkitab wa sunnah dengan tanpa menyinggung orangnya. Nah, telah muncul pemikiran demikian-demikian di kalangan masyarakat kita, pemikiran ini ternyata sangat bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Bertentangan dengan ayat ini, dengan ayat ini, dengan ayat ini, berbeda dengan riwayat ini, terus begitu disampaikan begitu, sehingga masyarakat lebih banyak difahamkan, lebih banyak dikasih ilmu tentang sebuah perkara, dan mereka nanti insya Allah dengan sendirinya akan bisa menilai masing-masing orang yang terkena pemikiran tersebut. Allahul Musta'an. Begitu ya, sehingga harus perhatikan ya Allah, sehingga gaya-gaya tangan-tangan begini nih, gaya-gaya tangan gatel, kemudian giginya sudah gatel, kemeletak-kemeletak sudah. Rasanya ini diemplok aja satu orang ini rasanya harusnya dikampleng aja orang ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali, tidak mau dengarkan ini, tambah dablekai. Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah permasalahan, menambah runyam permasalahan. Sehingga diharapkan untuk ikhwan semua, yang namanya dakwah ilallah, dakwah ila sunnah, itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut, tamam? Supaya masyarakat memahami tentang sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Dan jangan terlalu banyak menggunakan perkara-perkara kekerasan atau yang seperti itu tadi. Allahul Musta'an. Dan ini ya kawan, di beberapa tempat itu masih ada itu. Nah, masih ada bekas-bekas orde lama ini. Apa orde baru? Orde baru dalam kutip ya. Nah, gaya-gaya kemertek-kemertek itu masih banyak. Apalagi memang di wilayah-wilayah memang darah panas. Orangnya memang orang darah panas. Ya, darah mana ya? Guyu deh. Darah-darah carok-carok ini yang repot urusannya. Kemudian wilayah-wilayah yang agak panas. Wilayah-wilayah Sulawesi dan sekitarnya itu. Di sebelah sana itu. Itu panas-panas ya kan, anunya itu. Itu mintanya itu, ini orang kira sikap aja ini, garap aja. Alwi bahasanya itu bahasa-bahasa ngeri gitu loh. Nah, ya kan. Waktu saya kemarin ke sana, ke Poso, singgah di tempat sebagian ikhwan gitu, di wilayah pesisir, saya lupa nama daerahnya itu. Itu tempatnya dulu Ustaz Irfan, dekem di situ. Tanya sama saya tentang masalah kasus di tempatnya dia itu ada seorang yang tua bengkek, tamam? Itu sangat anti dengan teman-teman yang ada ini. Dan memang orang ini celalean gitu loh, celaleannya. Seorang ini agak sedikit senewak gitu. Jadi yang namanya masjid di kampung itu, yang bangun ialah teman-teman sendiri, diminta tenaganya sampai selesai segala macamnya. Mereka sendiri yang minta, ya Allah, ayo dibantu ini masjidnya, dibangunkan. Dan mereka tukang-tukang semua, dibantu sampai selesai. Gitu. Tapi kalau kemudian waktunya sholat, tidak mau azan orang ini. Memang gede azan nih, ketika teman-teman kepengen azan, ngamuk dia. Sopo sing azan nih? Poso Jawa Timur ya. Mbok poso-poso ini kayak apa. Ngamuk-ngamuk dia. Nggak tahu gimana aku. Tanya gimana Ustaz cara menyikapi orang ini? Saya tanya. Sepertinya antum-antum ini ngadepi dia ini kayak ngadepi maling. Bahasanya ini. Iya, Ustaz. Kamu kalau apa namanya ketemu sama dia, kepinginnya tangan kamu ini melayang ya. Iya, Ustaz. Memang orang itu jadi gitu. Orang itu gitu, Ustaz. Orang ini begini itu. Bunuh aja orang itu. Repot terus saja deh. Orang itu mas, itu perut ini aja orang ini. Ada yang komentar, Ustaz, yang ngomong itu ponakan sendiri, Ustaz. Hah? Kamu tuh ponakannya orang tua itu? Ah, paman kayak gitu, buang air. Sama kayak gitu. Lah, pantesan. Atau gayanya, gaya preman sama haza. Kayak gini nih, gimana kamu akan terima, apa namanya, kelakuan kamu ini? Apalagi di paman kamu sendiri ya, yang namanya orang tua. Harus dihormati ya. Siapa yang mau nerima kalau orang tua dibikin sama ponakannya itu? Gak ada yang nerima kan? Gak ada yang nerima. Ngomong, Pak Ji, itu agano. Saya kan begitu. Yang gak mau orang tua dibikin tukar ya, kan? Ini kita cilik sih, Ji. Malah kamu-kamu dia, bocah ingusan orang tua kok disikapi dengan cara seperti itu. Kurang ajar ini. Wajar. Dan memang demikian kenyataannya ya, Pak. Allah minta. Tak kasih ilmunya. Tak kasih ilmu S. Ilmu S ya. Ilmu adem ayam. Caranya begini. Tak kasih tahu sama dia. Nah, kamu-kamu ini harus ngerti kondisi dia itu ya, di tokoh masyarakat di situ. Iya kan? Iya, Ustaz. Dan dia di saat yang sama tuh orang tua. Sudah tua kan umurnya? Sudah, Ustaz. Mati aja nama kau. Ada tambahan begitunya gitu. Ya jangan begitu ngomongnya. Nah. Kalau demikian kondisinya, antum tuh harus tahu diri. Antum masih muda-muda. Artinya muda di sini masih di bawah umurnya dia. Kamu tuh mungkin dianggap anaknya dia. Kamu tuh harus punya tata krama. Harus memiliki apa namanya tata krama, sopan santun dengan yang namanya orang tua. Tidak ada ya akhi orang tua mau disikapi dengan sikap seperti itu. Gimana usah jahat seperti itu? Jahat itu karena kamu sendiri yang jahat. Coba kamu rubah sikap kamu tadi. Gimana usah? Coba kamu sekali. Jangan tutup orang tau. Semua kamu-kamu ini yang ada di sini. Nah, coba kamu sekali-kali. Kasih dia hadiah. Hah? Syukur kalau kamu sendiri yang langsung ngasihkan kepada dia. Kasih hadiah. Yang sekiranya dia paling sukai. Apa kasih hadiah. Kok ditolak Ustaz? Jangan dipikiri, kasih aja hadiahnya. Mungkin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mungkin dia masih sok gaya, gak mau. Teruskan. Kalau ketemu sama dia, kamu kasih dia salam. Nah, kamu kasih dia salam. Urusan tentang permasalahan azan, minta dia supaya nunjuk orang lain yang azannya. Mesti dia azani. Walaupun nah, kamu ya sudah gak apa-apa lah, yang penting orang lain juga. Masalah imam, gak ada masalah dia yang jujur jadi imam atau orang lain. Gitu. Tamam? Kok mati? Hah? Oh, tahu di mana? Hah, kalian? Nah, terus sedikit, propos dia lagi sakit, jenguk dia, dia butuh apa-apa, bantu dia. Tunjukkan sikap perubahan total kamu semuanya. Jadikan dia sebagai orang. Paham bahasa kayak gini ya. Jadikan dia sebagai orang. Diorangkan orang ini. Tapi untuk urusan-urusan yang menyimpang dari din, kamu jangan ikut. Ini kamu lihat, bagaimana nanti perkembangannya orang ini. Orang kayak gini nih, Evan. Ima dia tambah jadi, pertama jadi ya, tambah menjadi-jadi, tambah kurang ajar, biarkan. Nanti masyarakat yang lain akan menilai dengan sendirinya, memang orang ini yang malah kurang ajar. Bukan kamu yang kurang ajar. Mereka melihat kamu akhlaknya baik, normanya bagus, santun sama dia, baik gitu. Orang-orang akan simpati sama kamu dan akan menilai ini orang ini yang kurang ajar. Dan dia sendiri yang bakal didepak sama masyarakatnya. Wa imma, yang kedua orang ini bakal malu sendiri. Atau orang lain yang komentar. Kamu tua, sudah tua begitu. Ya, bi'i dibagusi sama anak-anak kamu sendiri. Nah, kok kamunya malah kayak gitu kelakuannya. Kamu ini, ada yang begitu. Gimana dia malu sendiri mencair, mereka bahkan simpati sama kalian. ada ilmu es. Ada. Gitu ya. Nah, kalau esnya kedinginan ya enggak bagus. Nah. Agar ya. Enggak, tolong itu semuanya diperhatikan terkhusus dalam kerajaan Allah di zaman sekarang. Ada pun yang kedua. Yang kedua dari apa ini? Lali. Lagi serius mikiri boikot pemboikot, lupa yang kedua. Apa yang kedua tadi? Kedua dari apa ini? Hah? Apa? Hah? Loh, kok menyelamatkan kaum muslim? Bukan, itu sudah kita bahas tadi, tujuan boikot memboikot. Kedua, menghukum orangnya dan menyelamatkan kaum muslim. Selesai itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua dari apa ini? Hah? Hah? Apanya itu? Sampai lali, terlalu semangat, apa namanya, dengan perkara seperti ini. Ini jelas, itu perkara yang apa? Menghukum orang tadi dan yang kedua, menyelamatkan agamanya kaum muslimin. Itu jelas, itu fungsinya dan tujuannya yang namanya hajar menghajar. Sekarang pembahasan yang kedua. Apa itu? Tidak ngerti Allah. Tadi kan saya sebutkan sahabat Sauban radhiyallahu ta'ala anhu dalam ucapannya ini menyebutkan dua perkara. Balik. Alamnya jangan dibawa ke posko. Balik. Balik ke mana? Balik ke buku ini. Yang itu sudah selesai urusannya. Yang kedua, yakni yang kedua dari pembahasan yang disebutkan sama sahabat Sauban. Ini kan dua pembahasan ini. Pembahasan yang pertama urusan hajar menghajar. Pembahasan yang kedua urusan tetangga. Oh, ini hati-hati. Kabelnya. Ada pun yang kedua ya kana tina azakumullah yang disebutkan sama sahabat Tauban tentang permasalahan tetangga. Di sini beliau menyatakan doa kehancuran, doa kebinasaan bagi siapa saja yang mengganggu atau menyakiti tetangga dia sampai tetangganya itu tidak betah tinggal di rumahnya sendiri sampai dia keluar rumah enggak tahan dengan gangguan-gangguan tetangganya. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang sudah kita bawakan ya. Dan Rasulullah mengatakan dalam firman dalam sabdanya, Wallahi la yu'min. Demi Allah gak beriman. Siapa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguan dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan lafaz, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ke dalam surga. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguan dia. Itu ancaman yang sangat mengerikan. Satu, keimanan dia berkurang. Yang kedua, diancam tidak masuk ke dalam surga. Artinya, diancam dengan neraka. Maka betul-betul binasa. Kalau ada orang yang mengganggu dan menyakiti tetangganya. Sampai pada tingkat keluar dari rumahnya. Kalau ada yang sering ngungsi. Mau kemana nih Pak? Dah, aku buat saya tinggal di kampung satu ini. Saya mau ngungsi aja lah. Saya mau tinggal di perumahan yang satunya lagi lah. Atau di desa yang lain. Loh kenapa? Tetangga saya yang satu ini. Apa tuh? Itu gangguannya itu luar biasa. Mulutnya gak pernah diam. Ngeloteh terus. Kayak burung. Burung apa ini? Kayak burung kutilang. Tindakannya dia ini sangat menyakitkan. Berapa kali saya harus mengelus-ngelus dada dengan tindakan dan ucapan dia itu. Pokoknya betul-betul mengeluh ya. Sampai dia keluar dari rumahnya, sampai kemudian dia ngungsi dari situ. Maka tetangga yang ini, ikhwan, tetangga yang kurang ajar. Yang dinyatakan tidak akan masuk dalam surga dan betul-betul berkurang keimanan dia. Dan dilakukan doa, dengan doa kehancuran dan kebinasaan. Al-Tawban radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi menunjukkan haramnya mengganggu dan menyakiti tetangga. Sebaliknya, Ini merupakan perintah untuk berbuat baik dengan tetangga, memiliki muamalah, hubungan pertetanggaan yang bagus sesama kaum muslimin. Tapi yang terakhir, masalah tetangga. Qala rahimahullahu ta'ala babul jaril yahudi. Bab tetangga Yahudi. Yakni kita memiliki tetangga Yahudi. Bagaimana sikap kita kepada dia? Qala haddatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Fadl. Fadl ibn Dukain. Dia imam. قال حدثنا بشير ابن سليمان بشير ابن سليمان الكندي ثقهكان على امام احمد كان امام احمد ثقهن ثقه عن مجاهد dari مجاهد مجاهد ini imam muridnya ابن عباس dan ابن عمر. Qala, dia berkata, kuntu inda Abdullah ibn Amr. Saya dulu pernah berada di sisi Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasul. Wa gulamuhu yaslahu syatan. Dalam keadaan pelayannya, gulamnya, pelayan dan pembantunya beliau, yaslahu, dia sedang menguliti syatan, seekor kambing. Dia itu beli kambing dikuliti. Oh, dia ambil dagingnya. Faqala, maka Abdullah bin Amr berkata, ya gulam, wahai pelayan, idza faraghta, kalau kamu sudah selesai nguliti kambing itu, fabda, maka mulailah bijarina al-yahudi, dengan tetangga kita yang Yahudi ini. Mulai apa ini? Mulai dalam bab membagikan dagingnya. Daging ini kamu kasihkan terlebih dahulu kepada tetangga kita yang Yahudi itu. Kasih dia hadiah. Faqala rajulun minal qaum. Maka ada seseorang dari kaum, dari Hadir itu. Dia berkata, al-Yahudi, orang Yahudi kamu kasih. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaan anda. Ini orang yang mengingkari Yahudi, kafir, kamu kasih. Gitu. Itu namanya ghirah ya ikhwan. Kecemburuan yang sangat tinggi pada orang ini. Orang kafir, Yahudi, musuh agama, musuh Islam, kamu kasih. Gitu. Qala, berkata Abdullah bin Amr bin As, ini سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya saya ini pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi fil jar. Beliau memberi wasiat tentang tetangga. Tetangga kamu jangan lupa dibaiki. Hatta khasina, sampai kami khawatir. Au ruina, sampai kami berpandangan ditampakkan kepada kami annahu sayuwarrithuh, bahwasanya dia akan mewariskan hartanya kepada tetangga tadi. Dia mewariskan hartanya, yuwarith, mewariskan hartanya untuk tetangga tadi. Wa hadza isnadun sahih, ini sanad yang sahih, dan telah lewat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini dengan sanad yang sahih. Hadis ini fanatina asakumullah menunjukkan bahwasanya yang namanya al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, itu umum. Baik tetangga itu muslim atau dia kafir. Baik dia itu Yahudi atau Nasrani. Kalau kamu punya tetangga, kamu tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada dia. Dan di antara bentuk perbuatan baiknya ialah memberi hadiah kepada dia. Masya Allah. Bahkan di sini, khairan azakumullah, Abdullah bin Amr bin As mendahulukan tetangganya daripada diri sendiri. Itu baru dikuliti lah itu. Belum diapa-apakan itu. Langsung dia mengatakan, kalau selesai tetangga kamu, dikasih dulu. Baru kemudian untuk beliau sendiri. Subhanallah. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah bahwasanya al-kuffar, orang-orang kafir itu juga memiliki hukuk, memiliki hak-hak dalam Islam. Dan yang diinginkan dengan kafir di sini ialah kafir zimmi. Orang kafir zimmi yang ada di wilayah kaum muslimin. Sebab dia Yahudi ini tetangganya Abdullah bin Amr bin As. Maka berarti dia itu tinggal di wilayahnya kaum muslimin, namanya kafir zimmi. Atau kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki hubungan damai dengan kaum muslimin. Atau kafir musta'man, orang kafir yang masuk wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan penguasanya. Mereka itu memiliki hak. Selama mereka masih dalam perjanjian dengan kaum muslimin, itu punya hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Di antaranya, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya kecuali dengan cara yang hak. Juga punya hak untuk diberi sesuatu, dibaii, dikasih hadiah, sama berbuat adil dengan dia dalam perkara hukum. Misalkan kalau ada seorang muslim yang membolimi dia, maka sang muslim harus dihukum. Ya, ini ada hak-hak yang disebutkan dalam syarak. Dan itu yang nanti Allah harus tunaikan. Saya juga menunjukkan betapa Islam itu mengatur hubungan muamalah dengan sempurna. Tamam, sampai urusan dengan Yahudi pun diatur dengan sedemikian rupanya dan diberikan hak-hak mereka. Sungguh sangat indah Islam itu. Ya. Makanya di zaman dahulu, di zamannya para sahabat, para tabi'in, itu banyak orang-orang kufar itu masuk Islam dengan tauhan, masuk Islam dengan kerelaan hati. Kenapa? Karena mereka melihat betapa adil, betapa mulia, betapa indah Islam itu. Betul-betul menanamkan keadilan di tengah-tengah masyarakatnya. Menanamkan norma yang baik di kalangan pemeluknya. Walaupun berkaitan dengan orang kafir sekalipun. Tanamkan itu semuanya. Dengan tanpa membedakan selama itu masih dalam garis haknya mereka. Banyak ini. Hadahwa. Ini ya, ikhwan. Subhanallah. Abdullah bin Amr bin As mendahulukan tetangga dia yang Yahudi daripada yang lainnya. Walaupun kaum muslimin yang lainnya mengingkari tindakan dia, namun dia punya dasar, punya dalil untuk menguatkan pendapatnya beliau. Tamam. Jadi sabdanya Rasulullah SAW memberikan wasiat dengan tetangga sampai dikira akan memberikan harta waris kepada dia. Masya Allah. Juga menunjukkan tidak semua orang kafir itu diperangi. Hah? Tidak semua orang kafir diperangi. Jangan salah kaprah ya. Jangan mentang-mentang dia kafir. Jangan mentang-mentang dia kafir, langsung kamu gaprak saja. Langsung kamu bom saja. Langsung kamu tembaki mereka. Langsung kamu ganyang mereka. Langsung kamu culik mereka. Tidak bisa. Lihat kafir apa, apa kondisinya. Kalau dia itu kafir zimmi, seperti orang-orang kafir yang ada di negeri Indonesia ini, itu kafir zimmi ya, Pak. Atau kafir mu'ahad, itu orang-orang kafir yang memiliki hubungan damai dengan bangsa kita, bagaimanapun dia keadaannya. Atau kafir musta'man, yang diberi jaminan keamanan seperti para duta besar, dubes-dubes negara asing, negara-negara kufar, kemudian delegasinya mereka, tamu-tamu negara, kemudian para turis-turis, para pelancong-pelancong, itu semuanya kafir musta'man ya, Pak. Ini semuanya tidak bisa kamu ganggu. Tidak bisa langsung kamu sikat dia. Tapi yang disikat, yang diperangi, ialah kafir harbi. Itu orang kafir yang terang-terang memperingatkan kaum muslimin. Atau kafir zimmi yang melanggar perjanjian. Atau kafir mu'ahad yang melanggar perjanjian. Atau kafir musta'man yang juga melanggar perjanjian. Itu yang diperangi. Itu pun yang namanya memerangi harus dengan pimpinan para penguasa, tidak bisa dengan sendiri-sendiri karena finansiakumullah. Itu pun juga dalam front jihad fi sabilillah yang syar'i sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Wallahul musta'an. Dengan demikian selesai pembahasan beberapa bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala seputar masalah al-jiran, tetangga. Cukup banyak ikhwan bab-bab yang beliau bawakan menunjukkan urusan tetangga ini sangat besar dan sangat tinggi martabatnya dalam Islam, sehingga diatur sehingga rupa dengan rinci dan indah dalam Islam yang mulia ini, sehingga perlu diperhatikan. Apakah setiap orang boleh memutuskan untuk memboikot seseorang yang menurut penilaiannya telah menyimpang? Nah, boleh ya, Pak. Urusan hajar menghajar itu tidak dilimpahkan kepada penguasa semata. Tapi ini juga berlaku untuk orang per orang. Lebih bagus lagi kalau penguasa yang langsung memerintahkannya. Contoh yang orang per orang seperti hadis Abdullah ibn Mughaffal dalam sahih. Suatu hari dia melihat saudaranya dia, ini familinya dia, kerabatnya dia, itu menggunakan ngetapel burung, menggunakan batu di ketapel burungnya itu, hadaf, burung kecil. Maka dilarang. Disampaikan saya mendengar Rasul melarang dari al-hadaf, mengetapel burung tadi. Ngetapel burung bukan untuk dimakan, untuk berburu, tapi untuk sekedar membunuhi burung-burung tadi aja. Sudah. Ternyata keesokan harinya dia melihat familinya itu masih berbuat dengan perbuatan yang sama. Maka beliau mengatakan, saya sampaikan kepada kamu satu hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata kamu masih juga melanggarnya. Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, aku tidak mau ngomong sama kamu selama-lamanya. Nah, itu person, bukan pemerintah, bukan penguasa. Dan itu ya ikhwan, dengan ketentuan dan kaidah yang saya bawakan tadi. Harus pertimbangan al-maslahah wal-mafsadah. Wallahu'alam. Apakah berbuat baik ini dalam bab tetangga Yahudi juga berlaku untuk atau dalam tetangga di toko atau pasar, mengingat saya bekerja di toko atau pasar para klub. Ya kalau urusan perpasaran, ya, yang penting Anda menggunakan adab-adab perdagangan saja. Karena jangan sampai Anda membeli apa yang sedang dia beli, atau jangan sampai Anda menjual apa yang sedang dia jual dalam transaksi. Atau yang sini misalnya, ini ada pada urusan para pedagang yang harus perhatikan. Yang dibahas sekarang ini ketika Anda sedang pulang ke rumahnya masing-masing Anda, tempat domisili Anda. Kalau urusan dagang, tetangga pasar Anda, tetangga toko atau ruko Anda, itu harus diperhatikan adab-adab perdagangan dan para pedagang. Paham ya? Misalkan dia orang Yahudi ini. Misalkan antum ini pedagang apa? Pedagang apa ini? Sayur? Apa tak? Pedagang apa ini? Keramik? Hah? Misal orang Yahudi ini sedang transaksi dengan seseorang tentang masalah keramik. Kamu juga jual keramik, sama-sama keramik sebelahannya. Lagi transaksi kamu dengar keramik itu dihargai sama orang Yahudi satu dusnya 75.000. Ditawar-tawar sama pembelinya 60 nggak dikasih-kasih. Dinaikkan sampai 65 nggak dikasih-kasih. Dikasihkan sampai 70.000 nggak dikasih-kasih. Kamu dengerin, kamu ngerti barang ini kulaannya murah, paling 55, dikasih ke 60 per dus juga gak ada masalah. Hah? Lagi transaksi kamu panggil, pak, sini. Sampai yang kumong Islam, pak. Ada apa kok itu beli sama orang Yahudi, kama hadza. Sini. Ini muslim, kode muslim ya, pak. Jangan khawatir, tak kasih harga satu dus 65.000. Cik murah, eh. Langsung, batal. Pak, kemudian datang pada kamu, satu dusnya 65.000. Atau maya sih, hukumnya haram ya, pak. Wala yafi ba'dukum ala bayi ba'd. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama. Memang ada lagi mengatakan tidak ada masalah. Kalau sama orang kafir tidak ada masalah. Periwayat ini hanya menyebutkan kalimat akhi. Saudara dia sama muslim. Kalau orang kafir tidak ada masalah. Ini ala kaul. Menurut pendapat sebagian ulama. Fi khilaf. Contoh saja. Apa benar para ulama, sunan, kiai, ustaz bisa melihat makhluk halus, setan atau jin? Nah, dia berdiri tenang. Nah, kalau kemudian mereka melihat makhluk halus, enggak ada yang mau jadi ulama nanti. Hah? Wah, dikit-dikit, aduh makhluk halus. Aduh, dibayang-bayangi makhluk yang jahat. Yang bisa melihatnya ialah orang-orang yang Allah takdirkan dia bisa melihatnya. Seperti ketika dia dalam posisi diganggu sama jin, atau dia kemasukan jin, kerasukan jin, itu bisa dia melihat apa namanya alamnya mereka langsung wujud aslinya, atau gambar-gambar yang jelek, bahkan. Dan itu nggak mesti ustaz, siapa saja, siapa saja ya Pak. Mungkin yang antum masukkan di sini ustaz itu punya khodam. Khodam ya, punya pelayan dari kalangan tuyul-tuyul dan jin-jin. Ada ustaz yang keblinger ada. Ini orang yang enggak kena ini, yang punya hubungan klinik-klinik seperti itu. Ada, tapi dengan ketentuan tadi itu Anda harus memberikan persyaratan untuk bangsa jin tadi itu, baru dia akan bisa menampakkan diri sama kamu. Jadi khodamnya kamu. Itu banyak yang melanggar dan banyak unsur kesyirikannya. Apakah berdosa bila keluar dari suatu pekerjaan sebelum masa kerja habis dikarenakan di dalam suatu perusahaan tersebut banyak rekan kerja yang curang dalam hal keuangan? Kalau misalkan antum meyakini sudah banyak kemaksiatannya, sudah banyak begini-begininya dan memungkinkan untuk pensiun dini, yang tidak dosa ya akhi. Kenapa kok dosa? Tidak dosa ya, malah bagus, idealnya bagus. Biasanya itu ada dalam suatu perusahaan yang namanya istilah pensiun dini itu ada. Dia mengajukan pensiun dini tadi kalau disetujui, maka Anda keluar dan mendapatkan apa? Nah, itu gede, pesangone itu gede, bisa bangun rumah, bisa beli mobil ini, mobil itu, tergantung bagaimana jabatan Anda. Anda kelas bawahan atau pesangone paling kurang juta. Berapa juta? Kalau Anda termasuk yang pangkat begini, Anda mengajarkan pensiun dini, bisa melebihi 1M. Gitu kan? Coba ya. Nah, bisa melebihi 1M. 1M sekian. Yang sudah betul-betul, apa namanya, sudah agak lama. Biasanya ada batas waktunya. Ada yang mengatakan 41 tahun. Berapa begitu? Mencari angka ini sebelum masa purna. Masa purna itu biasanya sampai 56, 55, 57. Ketika masih ada sekitar ada waktu 15 tahun lagi masa purnanya, itu bisa pensiun dini dan dikasih pesangon. Itu orang yang suntuk, bosan dengan pekerjaannya, pensiun dini, soke dadak dia. Iya. Tapi jarang yang mau. Ada seorang aktivis muslim mengatakan salafi lebih berbahaya dari Yahudi. Masya Allah. Bagaimana sikap kita terhadap aktivis tersebut? Nah itu. Ngerosok deh. Kenapa kok dia punya pandangan lebih berbahaya? Ini karena kan memang al-sunnah ya ikhwan yang satu-satunya yang bisa membongkar borok-borok penyimpangan-penyimpangan para aktivis tersebut. Sementara Yahudi borok. Ya pantas ya mengatakan salafi lebih parah daripada Yahudi. Aiwa, dia sebenarnya bareng sama Yahudi, sadar atau enggak sadar. Palingnya dalam urusan perpolitikannya, perpartaiannya, masuk dalam urusan demokrasinya, masuk dalam urusan kepemiluannya, misalnya, itu kan produknya Yahudi. Malah ada yang bareng sama Yahudi itu. Yang bongkar itu bukan Yahudi, enggak ada orang Yahudi membongkar apa namanya gerakan-gerakan separatis, tanda kutip, para aktivis tadi itu. Enggak ada. Malah senang mereka itu. Malah senang, malah disorak-sorai sama bangsa Yahudi. Enggak sampai kencing-kencing di celana bangsa Yahudi. Tapi kalau urusannya dengan orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW, itu bangsa Yahudi itu gemeter-gemeter ini. Bahaya ini. Dijuluki macam-macam lah, dikatakan sebagai muslim fundamentalis lah, dijuluki muslim militan lah, dijuluki Taliban. Kata mereka, pasal bukan. Dijuluki ini, dijuluki itu, macam-macam lah pokoknya itu. Wallahul musta'an. Kalau seandainya dia tahu, ikhwanul muslimin azakumullah, makna sesungguhnya dari kata-kata salaf, dia akan menyesal dan dia akan menangis ngomong seperti ini. Jadi yang saya sampaikan kan, yang namanya salafi itu nisbatun ila salaf. Penyandaran diri kepada salaf. Salaf itu ikhwanul muslimin azakumullah, dari sisi apa namanya waktu, generasi, ialah tiga generasi utama umat ini. Para sahabat, para tabi'in, dan para at-tabi'in. Orang salafi artinya seorang yang menisbatkan diri kepada mereka. Artinya orang ini berusaha untuk menempuh jalan hidupnya para sahabat, para tabi'in, dan para at-tabi'in. Apa kamu berani kemudian mengucapkan para sahabat itu yang ditempuh jalannya oleh orang ini lebih berbahaya daripada Yahudi? Na'udzubillah min dzalik. Kalimat salaf secara ideologi itu ialah at-tamassuku bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga salafi menisbatkan diri kepada ini, artinya orang ini itu berusaha untuk bisa dalam kesehariannya berusaha untuk bisa berpegang teguh dengan kitab wa sunnah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apakah berani kamu ngomong seperti itu? Seseorang yang demikian keadaannya, kamu katakan lebih berbahaya daripada Yahudi? Kalau kamu kesehariannya berpegangan dengan apa? Apakah dengan harokahnya kamu, pergerakannya kamu tadi? Bukan dengan Islam, bisa kafir kamu nanti. Dengan apa kamu berpegangan dalam keseharian kamu? Dalam kamu berpakaian, dalam kamu berdakwah, dalam kamu berakidah, dalam kamu beribadah, dalam kamu bermuamalah. Dengan apa kamu berpegangan? Dengan apa ya? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada. Kemudian siapa yang kamu jadikan sebagai panutan? Apa kamu mau menjadikan panutan orang-orang sekarang ini? Tokoh-tokoh pergerakan sekarang ini yang banyak balelonya itu? Apakah salah? Kemudian ada seorang yang kemudian dia mengagumkan para sahabat, mengagumi para sahabat, sahabatnya Rasulullah SAW, para ulama tabi'in, as-sahabat tabi'in, imam besar pada masanya. Justru seharusnya ini yang harus kamu tempuh. Ini yang harus kamu jalani, yang kamu harus akui dan kamu kagumi. Bukan tokoh pergerakannya banyak merusakkan pemikirannya kaum muslimin tadi. Para sahabatul kiram, orang yang paling mulia. Para tabi'in setelahnya. Atau tabi'in setelahnya. Semuanya sepakat. Ini tiga generasi yang paling utama dalam umat ini. Sehingga, Allahul Musta'an. Ini berarti dia menyatakan, secara singkatnya, Irfan, dia mengatakan salafi lebih berbahaya dari Yahudi. Itu artinya dia mengatakan, seorang muslim lebih berbahaya dari Yahudi. Dengan bahasa yang lebih kasar lagi, Islam lebih berbahaya dari agama Yahudi. Apa kamu gak mikir omongan seperti ini? Apa kamu kira yang namanya salaf itu sekedar pergerakan juga kayak kalian? Lah, beda. Mereka gak punya partai. Mereka tidak punya apa namanya keorganisasian yang seperti itu. Gak ada pendaftaran formulir, gak ada kartu anggota, belum melebu saja. Yang penting sama-sama melaksanakan sunnatul rasul, ya kalah. Begitu kan ya? Adanya seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang salafi, itu artinya dia menyatakan berusaha, bertekad bulat untuk bisa melaksanakan yang namanya Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salafnya, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Itu yang kamu harus pahami. Bukan kemudian dia mengatakan saya salafi dalam artian saya maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak. Yang namanya orang, dia salah. Yang namanya orang, dia dosa. Tapi tekadnya dia sangat kuat untuk kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Dan itu dengan kesepakatan, ya ikhwan. Yang namanya kebenaran, sumbernya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan sumbernya dengan pemahaman tiga generasi yang mulia ini. Iya apa iya? Iya kan? Al-Haq itu kan dalam Al-Quran kan? Iya kan? Dalam As-Sunnah kan? Apa lagi? Apa kamu mau mencari di buku-buku yang lain? Apa kamu mau mencari di ideologinya orang-orang yang lain selain dua ini? bisa-bisa kamu nanti terkapar dan terjerembab dresep dalam lumpur-lumpur kenistaan, kehinaan dan kekufuran kalau kamu keluar dan berpisah dari dua prinsip yang mulia ini. Bahaya ya Pak. Sehingga tolong perhatikan dan camkan baik-baik istilah ini tadi. Ini bukan istilah sembarangan. Ini nama lain dari saya seorang muslim. Paham ya? Nama lain dari saya seorang muslim. Hadahwa. Sehingga untuk orang seperti tadi ini, warahmatullahi maka perlu orang ini dipahamkan, dikasih nasihat, dikasih tahu, ya akhi, kamu tahu apa jadi yang namanya istilah ini? Oh, saya tahu. Yang namanya salafi itu orang yang suka ngantemi. Salafi itu sukanya orang yang menjelek-jelekkan orang lain. Yang suka menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Maksudnya bagaimana ya? Nah itu, tokoh saya disikat. Fulan disikat. Fulan digarap. Tenang. Itu kan pandangan Anda dari luar. Anda kan tidak tahu bagaimana sesungguhnya apa namanya permasalahan di dalam. Sampaikan dulu yang namanya salah itu begini, yang namanya salah itu begini, begini, begini, begini, begini, begini. Adapun yang namanya mengingkari seorang, sebutkan yang namanya mengingkari seorang yang ikhwan atau apa menyebutkan kejelekan seorang itu hukum asalnya tidak boleh. Betul bang, tidak boleh. Soalnya kamu tanya, ada apa kok kemudian orang tersebut diingkari? Kok kemudian dibantah? Kemudian disebutkan apa namanya perkara-perkara yang ada pada dia? Kamu harus tanya kenapa? Sampaikan argumentasinya, sebab orang ini punya pemikiran seperti ini, dalilnya ini keliru kan? Ini. Dan ternyata dia gembongnya, dan dia ternyata memang banyak menyesatkan umat dari Shiratal Mustaqim, dan ternyata kemaslahatan itu menghendaki dan lebih dominan untuk orang ini dijelaskan kepada umat penyimpangan-penyimpangannya, maka itu dalam bab ingkarul munkar bukan karena saya sedang benci sama orang itu, enggak ada hubungannya saya dengan dia, dia bukan apa namanya rival saya, dia juga bukan, enggak pernah urusan sengketa tanah dengan saya juga enggak pernah mukuli dia sebelumnya, juga enggak pernah kenal sama saya. Loh, kenapa kok sampai kemudian ngomong seperti itu? Dikarenakan ada perkara din, perkara keagamaan, perkara prinsip yang mengharuskan kita berbicara tentang orang-orang yang seperti itu. Bukan kebencian kepada orang tadi, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan orangnya. Nah, kalau kamu gak disebutkan siapa namanya, kamu curuh udah budek titik orangnya itu. Gak ngerti gitu loh, apa ini? Ya, kalau bukan langsung orangnya, ini loh orangnya. Dan penyimpangannya itu begini-begini loh. Hati-hati. Halas. Baru kamu sadar. Wallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya Ahlus Sunnah tidak yang sebenarnya adalah tidak cukup hanya berpegangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi harus ditambah dengan ijma' dan qiyas. Iya. Dalam perkara ijma' betul. Ijma' dipakai. Itu ijma'nya para sahabat. Yang dikatakan dengan pemahaman para sahabat tadi. Qiyas pun juga dipakai. Kalau qiyasnya sahih. Dan qiyasnya mu'tabar. Dianggap secara syar'i. Yang namanya ijma' dan qiyas. Itu berlaku. Kalau ada dasarnya. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya semua kembali kepada ini. Kepada Al-Kitab. Dan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan yang perlu diingatkan ya ikhwan. Dan itu tidak semata-mata omongan toh. Tidak semata-mata ngomong. Oh saya kembali kepada Alkitab Sunnah. Kepada ijma' dan qiyas. Ijma' yang sahih, qiyas yang sahih. Tidak cukup. Ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengamalan. Bukan omongan. Ngomong toh gampang. Yang penting ialah bagaimana buktinya Anda. Bagaimana kenyataan Anda. Dalam menjalankan dinul Islam ini dengan sebaik-baiknya. Wallahul musta'an. Sehingga sunnah ikhwan pembahasannya adalah pembahasan ingkar mungkar, pembahasan nahi mungkar itu harus difahamkan kepada kaum muslimin. Dalam Islam itu tidak hanya amar ma'ruf, tidak hanya mengajarkan kebaikan, tapi juga ada yang namanya nahi mungkar. Yang namanya kemungkaran itu juga harus diingkari dan dilarang kaum muslimin daripadanya. Di antaranya dengan cara menyebutkan penyimpangan-penyimpangan sebuah kelompok yang membahayakan atau orang tertentu yang membahayakan, itu pun juga harus perhatikan al-maslahah wal mafsadah. Mohon difahami dengan baik dan jangan terlalu terbakar kumisnya dengan yang seperti ini. Dicerna dengan baik, dicermati dengan baik, dengan akal yang sehat, dengan akal yang dingin, dipelajari dengan bagus, insyaallah Anda akan mengetahui kebenaran prinsip yang mulia ini, yang itu merupakan prinsipnya para anbiya wal mursalin. Naktafi lahuna insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.